Berdebar hati berdebar, deras darah mengalir. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu mengutarakan hasratku. Sungguh aku ragu mengatakannya padamu. Berdebar hati berdebar, keras darah mengalir. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sudah kurang kai kata untuk menyampaikan rasa, tapi di hadapanmu semua biar tak menentu. Jangankan ku merayu, apalagi mencumbu. Bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terkesima diriku memandang pesonamu. Guguk keluh dan lukaku memandang ibadah. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu mengutarakan hasratku. Sungguh aku ragu mengatakannya. Berhati berdebar, deras darahku mengalir. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati.